Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alila ufaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dhin ni'amil wasi'atil wazira wal hikamil bahiratil kathira thumma salatu ma' salami da'im ala rasulil qurashiyil khatami wa alihi wa sahbihil abrari al-ha'izi maratibil fakhari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, tatkala kita mau simpulkan, kita mau kerucutkan, maka nikmat tersebut tidak lepas dari dua hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa kesehatan. Allah Subhanahu wa taala masih hingga detik ini, hingga hari ini, mendekati bulan yang sangat mulia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian dua nikmat tersebut atau nikmat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat berupa waktu luang. Karena banyak orang-orang yang Allah berikan kepada mereka kesehatan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada mereka nikmat berupa kesempatan atau waktu luang. Ada di antara mereka orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan nikmat berupa waktu luang, tapi Allah cabut dari mereka nikmat berupa kesehatan. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Dikarenakan kebesaran dua nikmat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan, menjelaskan bahwasanya dua nikmat inilah yang seringkali kita lupakan. Ni'matani fihi mamakun katsiru minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang seringkali kita lupakan. Seringkali kita tidak merasa bahwasanya nikmat tersebut masih terus berada dalam diri kita adalah tatkala Allah berikan kepada kita nikmat berupa kesehatan dan nikmat berupa waktu luang. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kelanggengan, kesempurnaan dalam nikmat-nikmat tersebut. Dan tidak ada kunci kelanggengan sebuah nikmat, ketetapan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Jikalau kalian itu bersyukur, mengetahui, mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la aziidannakum, maka Allah Subhanahu wa taala sungguh saya akan tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi kunci Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat kepada kita adalah tatkala kita bersyukur. Akan tapi, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Jikalau kalian kufur, bukan kafir ya, kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari, menganggap bahwasanya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita murni karena kecerdasan kita, murni karena kebaikan kita dalam mengatur pola makan, murni karena kepintaran kita dalam mengatur kesehatan, tidak mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa'lam, maka ketahuilah, inna adzabi lasyadid, sungguh adabku amatlah sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara kemudahan atau nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk bisa mendatangi majelis ilmu. Majelis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang mungkin sudah banyak dihafal oleh anak-anak tatkala memasuk ke pesantren. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, keluar dari rumahnya, mengerahkan tenaganya, mengerahkan hatinya dalam rangka untuk menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan permudah baginya jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada jalan tercepat menuju surga kecuali dengan keluar menuntut ilmu agama. Apalagi tatkala kita belajar ilmu agama di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah suatu kaum berkumpul di antara salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," apa yang mereka kerjakan? "Yatluuna kitaballah," mereka membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. "Wa yatadarusunahu bainahum," saling bertadarus, saling mengajarkan antara satu dengan yang lain. "Illa nazalat alaihim sakinah," kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah akan turunkan kepada mereka ketenangan. "Wa ghasiyatuhum rahmah," Allah akan liputi bagi mereka rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. "Wa khafathumul malaika," dan para malaikat akan menaungi mereka. Dan karena Allah bangga dengan perbuatan semacam itu, "Wa dzakarahumullahu fi man inda," Allah bangga, Allah menceritakan, menyebut-nyebut nama mereka di antara para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lainnya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard," dan orang-orang yang mempelajari ilmu agama, "la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard," sungguh orang-orang yang berada di langit dan bumi, makhluk-makhluk yang berada di dalam langit dan bumi akan memintakan ampunan kepada mereka, orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. "Hattal haitan fi jawfil ma," sampai pun ikan-ikan yang berada dalam dasar lautan, ikan apapun itu akan berlomba-lomba meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jikalau kita mau membuka sejarah, diceritakan dalam kitab Tarikhul Baghdad, sejarah kota Baghdad, kemudian juga diceritakan biografi Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, salah satu di antara imam empat madhab, salah satu murid sekaligus gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Ahmad dan Imam Syafi'i hidup satu zaman. Imam Ahmad belajar dari Imam Syafi'i, belajar fikihnya. Imam Syafi'i belajar dari Imam Ahmad, belajar hadisnya. Jadi dua ulama ini saling belajar dan mengajar antara satu dengan yang lainnya. Diceritakan majlisnya Imam Ahmad itu hadir di dalamnya 5.000 orang. Qarabatan khamsu alaf, sekitar 5.000 orang yang hadir dalam majlisnya Imam Ahmad. Masjid ini cukup 5.000 orang? Kira-kira tidak cukup ya, 5.000 orang. Tanpa protokol, tanpa protokol kesehatan, insya Allah gak cukup masjid besar ini. Di zaman yang seperti itu, yang alat belajar mengajar belum seperti pada zaman kita sekarang. Yang alat belajar mengajar, alat komunikasi belum seperti zaman kita sekarang. Yang pengeras suara, mungkin yang bicara di sini, di ujung sana bisa kedengeran. Tapi pada zaman itu, pada zamannya Imam Ahmad, yang hadir 5.000 orang, belum seperti sekarang ditinjau dari alat pengeras suara. Begitu juga medianya, tidak seperti pada zaman kita sekarang. Orang ceramah di Mekah, yang di Indonesia bisa lihat. Orang ceramah di Indonesia, ikhwan-ikhwan yang ada di Mekah, kaum muslim yang ada di Mekah, orang-orang Indonesia bisa melihat. Tapi pada zaman itu tidak seperti sekarang. Apakah kita yakin 5.000 orang itu belajar semuanya dengan kondisi yang seperti itu, yang tidak ada pengeras suara, tidak ada media dan sebagainya? Apakah kita yakin 5.000 orang belajar semuanya tatkala itu? Tidak. Mungkin 100, 200 atau 100 atau 250 yang belajar tatkala itu. Yang lainnya ngapain? Datang ke majelis Imam Ahmad mencari berkahnya majelis ilmu. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang datang ke dalam majelis ilmu, yaltami sufiya ilma, mencari ilmu agama, datang ke dalam majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bayangkan, kita beramal sedemikian banyak, kunci Allah mudahkan kepada kita masuk surga, belajar ilmu agama. Dan belajar di antara salah satu kunci meresapnya ilmu ke dalam hati, kunci menancapnya ilmu ke dalam pikiran kita, adalah tatkala kita mendatangi majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang tidak kita bayangkan, tatkala para malaikat menaungi kita semuanya. Malaikat yang ada di langit, hewan-hewan yang berada di bumi, ikan-ikan yang berada dalam lautan yang kita tidak tahu berapa jumlahnya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Kemuliaan yang sangat besar, bahkan duduknya kita di sini Allah Subhanahu wa taala catat hitung sebagai pahala salat. Karena ar-rajulu ma zala fi sholati man tadara sholah. Seorang itu dihukumi salat tatkala dia menunggu waktu salat setelahnya. Jadi waktu sekarang ini duduknya kita di sini dihukumi salat sepanjang duduknya kita menunggu salat. Bahkan kajian Ahad besok yang dimulai jam 9, antum duduk di situ sampai duhur, itu dihukumi antum salat terus sampai waktu duhur. Karena kajian taklimnya dalam rangka untuk menunggu waktu salat. Dan dari jam 9 sampai jam duhur antum dihukumi sebagai orang-orang yang sholat. Antum duduk dapat pahala sholat duhur, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu beberapa mukaddimah atau beberapa yakni tazkir, pengingat untuk anak pribadi dan pada seluruh kaum muslimin, ya terutama di zaman seperti ini, terutama kondisi seperti ini, yang kaum muslimin, orang Islam sendiri diserang dari berbagai macam cara. Baik dari medianya, baik dari fatwa-fatwa yang lain, tidak ada solusi, tidak ada solusi dari problematika yang ada saat ini kecuali kita kembali kepada para ulama, mempelajari ilmu agama, mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak goyah dengan diombang-ambingnya kita sebagai orang Muslim, diadu domba, ya, dikhianati dan sebagainya. Kita tidak akan terombang-ambing tatkala kita mempelajari Al-Quran. Mempelajari dua sumber wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Pelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun yang terjadi kita tidak akan goyah dan tidak ada solusi juga kecuali dengan kita merapat ke dalam majelis ilmu, sehingga kita benar-benar mendapat referensi ilmu yang jelas bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala ini merupakan ta'lim kita yang terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Jadi nanti kita lanjut pada bulan Ramadan, dan ini ta'lim kita yang terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Dikarenakan sebentar lagi bulan Ramadan, tidak ada yakni nasihat untuk anak pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin, karena belum memasuki bulan Ramadan, tidak ada pengingat yang baik kecuali tata niat kita dalam ibadah puasa nanti. Ibadah puasa ini merupakan ibadah, atau puasa ini merupakan ibadah. Yang kita tahu ibadah itu tidak boleh kita persembahkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kita persembahkan ibadah puasa ini yang Allah langsung beri pahalanya kecuali harus benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita puasa karena malu sama tetangga. Jangan sampai kita puasa karena malu sama teman. Jangan sampai kita puasa karena malu sama anak. Jangan sampai kita puasa karena malu sama ustaz. Jangan sampai kita puasa karena malu sama ini dan sama itu. Kita puasa murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ini mungkin yang masih ada niatan puasanya karena orang lain, karena tetangganya, karena orang tuanya, karena anaknya, dari sekarang harus ditata niatnya. Kita ibadah puasa murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena jangan sampai kita dari waktu subuh sampai malam kita nahan puasa, kita nahan makanan, nahan minum, nahan lapar, nahan dahaga, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak catat itu sebagai amalan ibadah. Jangan sampai kita lelah tapi kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang sebelum masuk ke bulan Ramadan, perbaiki niat kita dalam melakukan ibadah puasa nantinya, sehingga gerak-gerik kita, istirahat kita, ya, berkumpulnya kita dan keluarga pada bulan Ramadan akan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan niat kita yang baik. Hada wallahu ta'ala anbisa. Insyaallah kita akan lanjutkan atau kita akhiri pembahasan terkait masalah al-asbab ziyaratul iman wa nuqsan. Jadi sebab-sebab yang dapat mengurangi atau sebab-sebab yang dapat menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya di antara salah satu penyebab bertambahnya iman kita adalah tatkala kita kembali kepada Al-Qur'an. Tatkala kita kembali kepada sumber kalam Allah, kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan yang akan kita dapatkan, begitu juga keberkahan, kecuali kita kembali kepada Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an sebagai shifa, shifaul lima fi sudur, sebagai penyembuh apa yang ada di dalam hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yang tidak ada keraguan sama sekali dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman menceritakan tentang orang-orang yang masih meragukan Al-Qur'an, masih mendebat Al-Qur'an, masih meragukan Al-Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an masih perlu diteliti kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yujadilu fi ayatillahi illalladzina kafaru." Tidaklah orang-orang yang mendebat Al-Qur'an, ayat-ayat kita, ayat-ayat kami, meragukan ayat-ayat kami, kecuali mereka lah orang-orang yang ada di dalam hatinya benih pengingkaran, atau dalam bahasa Arabnya benih kekafiran. Karena Al-Quran yang sudah jelas turun dari Allah masih diragukan, dan hal tersebut tidak muncul dari hati kecuali orang-orang yang ada benih dalam hatinya, benih-benih keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala musannifu hafizallahu taala fatajidul qari'a minhu. Kita ulangi sedikit. Maka engkau akan dapati kondisi orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi beliau menceritakan, kita ulangi yang sebelumnya. Al-hafizul Qur'anil Majid, orang-orang yang hafal Al-Qur'an. Hafal semuanya. Tata letaknya, halamannya, ayatnya, hafal semuanya terkait dengan masalah Al-Qur'an. Fi iqamati hurufi yalhaqu atau yahliqu lihyatahu. Ada orang-orang, katanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, beliau hidup di Arab Saudi. Beliau menceritakan karena beliau sering ya berkelana, bahkan sering datang ke Indonesia. Bahkan di antara salah satu masyayikh, salah satu yakni sahabat beliau, pernah mengatakan Syekh Abdul Razak itu datang ke tempat yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Jadi teman-temannya itu gak pernah membayangkan kalau Syekh Abdul Razak itu bisa sampai Indonesia, Malaysia, Singapura, dan tempat-tempat yang lainnya yang belum pernah terpikirkan. Kalau Syekh Abdul Razak itu pernah sampai di tempat itu. Dan beliau sering datang ke Indonesia mengisi ta'lim di Istiqlal. Kemudian beliau menjadi pemateri tetap di Radio Roja dan semisalnya. Beliau mengatakan, engkau akan mendapati orang-orang yang membaca Al-Quran, hafal semuanya, halaman-halamannya, ayat-ayatnya, muka sebelah mana, kanan atau kiri. Tapi engkau akan dapati di antara mereka itu yahliku atau yahliku lihyatahu, mencukur jenggotnya. Padahal yang kita tahu bahwasannya memelihara jenggot termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi meskipun mereka menghafalkan Al-Quran sedemikian rupa, akan tapi masih engkau dapati di antara mereka yang belum bisa menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini, dengan membiarkan jenggot tetap tumbuh. Kemudian auyuti lumizarohu, kau akan mendapati mereka masih menjulurkan sarungnya. Padahal sudah jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang masih menjulurkan di bawah mata kaki dari sarung, maka tempatnya ada di neraka. Ya, jikalau seorang tersebut memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, menghafalnya, mentadabburi maknanya, memahami firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasulu fahudhu, apa-apa yang datang dari nabi kepada anda, kepada kalian, maka ambillah itu sebagai sebuah pedoman hidup. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk membiarkan jenggot tumbuh, dibiarkan saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengangkat sarung agar tidak isbal, kita ikuti apa perintah Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk berakhlak yang baik, kita ikuti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita untuk mentadaburi Al-Quran, kita ikuti. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa-apa yang dilarang oleh Nabi kepada kalian, maka tahanlah diri kalian untuk tidak melakukannya. Nabi melarang kita untuk berzina, Nabi melarang kita untuk bersentuhan dengan yang bukan mahram, Nabi melarang kita untuk berkata-kata yang kotor, Nabi melarang kita untuk hal-hal yang lainnya kita jauhi. Tatkala orang sudah memahami ayat ini dengan benar, memahami apa yang datang dari Nabi kita jalani, apa yang dilarang Nabi kita jauhi, insya Allah hidupnya akan lebih dekat kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran yang dia baca benar-benar meresap dalam hati. Kapan kunci utama Al-Quran yang kita baca meresap dalam hati? Tatkala kita membaca Al-Quran disertai dengan memahami makna dan tafsir Al-Quran yang kita baca. Bahkan bayuh milus sholah, bahkan orang-orang tersebut, katanya beliau, sudah hafal Al-Quran, qori itu apa? Jago, mahir membaca Al-Quran. Akan tapi apa? Wayuh milus sholat. Tapi banyak di antara mereka yang masih menelantarkan sholat, menelantarkan, tidak mengerjakan sholat. Imma kulliyah, bisa jadi keseluruhan sholatnya tidak dikerjakan. Au ma'al jamaah, atau dia tidak sholat bersama jamaah kaum muslimin. Berarti Al-Quran yang dia baca tidak sampai masuk ke dalam hati. Bahkan bisa jadi kita katakan bahwasanya orang yang seperti ini yaqra'un al-Quran walam yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai kepada kerongkongan. Kerongkongan saja tidak sampai, apalagi masuk ke dalam hati. Maka semaksimal mungkin Al-Quran yang kita baca, meskipun surat-surat pendek, kita sempatkan untuk bisa membaca maknanya, sehingga Al-Quran tersebut akan masuk dalam hati dan melahirkan sebuah amalan yang bermanfaat. Ila ghairi dzalika minal munkarat. Ya, termasuk juga hal yang selainnya dari kemungkaran-kemungkaran. Hatta inna ahada haula, Allahu musta'an, iftataha bi ayatin minal Qur'anil Karim haflan ghinaiyan. Mereka membuka acara konser musik dengan membaca Al-Qur'an. Wal a'yadu billah, kata beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari hal-hal yang semacam itu. Al-Quran sangat mulia. Ya, Al-Quran itu merupakan kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan Rabb semesta alam sangat mulia, sangat baik, sangat bagus. Bahkan di antara salah seorang ulama pernah membuat syarat bahwasanya tidak boleh kita menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu. Meskipun ini bukan sebuah keharusan, akan tapi sangat dianjurkan tatkala kita membaca Al-Quran, dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Bahkan ada di antara ulama juga yang menganjurkan kepada kita tatkala membawa Al-Quran harus dibawa seperti ini, tidak dibawa seperti kita membawa kitab biasanya. Terkadang kalau melihat santri, mereka membawa kitab itu ditenteng atau di bawah. Akan tapi mereka membedakan bahwa Al-Quran tidak boleh dibawa demikian, harus digenggam sebagai bentuk pemuliaan kepada Al-Quran. Tidak boleh diletakkan di lantai, harus diletakkan di rak, kemudian harus dirawat. Ini bentuk pemuliaan kepada Al-Quran. Oleh karenanya tatkala kita mendapati ada orang-orang yang tidak memuliakan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai kiroah pembuka, sebagai sebuah konser misalnya, maka ini sangat tidak layak dan dipertanyakan status orang tersebut. Wa hasbi an aqula mithla ma qala al-Hasan rahimahullah, dan cukuplah bagi saya mengatakan apa yang pernah dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, mata kanatul qurra mithla hadza la katsarallahu fin nasi mithla haula. Jikalau keadaan orang-orang yang ahli Quran seperti ini, mereka belum bisa mentadaburi ayat-ayatnya, menghafalnya mereka tentang Al-Quran tapi belum bisa mendekatkan mereka kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la katsarallahu mithla haula. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak memperbanyak orang-orang semisal mereka. Ya, terutama orang-orang yang hanya mempelajari Al-Qur'an tapi justru malah ngebom, tapi justru malah memberontak, tapi justru malah dan lain sebagainya. Maka hal seperti ini merupakan salah satu ketimpangan ketika mereka mempelajari Al-Qur'an tapi justru malah amalan mereka, sikap mereka jauh dari apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Maka kembali lagi kita ingatkan, tidak ada solusi bagi kita di waktu-waktu yang penuh dengan fitnah seperti ini, di waktu-waktu yang penuh dengan ujian seperti ini, kecuali kita kembali kepada Al-Quran, belajar, membuka Al-Quran, merapat ke dalam majelis ilmu, menghadiri ta'lim. Kita tidak ada ruginya menghadiri ta'lim. Mungkin sejenak kita lihat waktu kita terbuang, akan tapi apalah hidup yang kita cari di dunia ini. Masih ada hidup yang setelahnya yang kita sangat butuhkan dalam kehidupan tersebut adalah pahala. Bahkan seorang pada hari kiamat nanti, dalam keadaan kita semuanya butuh pahala, seorang ayah akan kabur dari anaknya. Seorang anak akan kabur dari ayahnya. Seorang ayah akan kabur dari istrinya. Seorang istri akan kabur dari suaminya, mencari pahala, mencari pinjaman pahala. Akan tapi pada tatkala itu orang-orang membutuhkan pahala, ya. Oleh karenanya perlu ditanamkan kembali kepada kita semuanya bahwasanya hidup kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk mencari pahala dan mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang kita cari adalah tatkala keberkahan Allah Subhanahu wa taala meliputi kita semua tatkala beramalkan amalan kebaikan. Kemudian waqala Ibnul Arabi, berkata Imam Ibnul Arabi. Ya, Ibnul Arabi perlu dibedakan antara Ibnul Arabi dan Ibnu Arabi. Ibnul Arabi merupakan salah satu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tapi Ibnu Arabi adalah salah satu imam firqah sufi. Salah satu imam firqah sufi yang banyak menjadikan landasan agama mereka ditinjau dari mimpi al-mukasyafat. Biasanya mereka ar-riyadhiyat bersemedi, menjadikan pondasi agama mereka dari hal-hal yang semacam itu. Itu adalah firqah sufi, dan Ibnu Arabi itu merupakan salah satu tokoh sufi, ya. Adapun Ibnul Arabi ada alif lamnya, maka mereka termasuk atau beliau termasuk tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasifan qurra azamanihi, beliau menceritakan, mensifati tentang keadaan ahli Quran pada zamannya. Bin syighalihim biiqamati hurufil Quran ma'a ihmali hududihi, mereka menyibukkan diri mereka bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik, akan tapi mereka melampaui batas dalam hal tersebut. Wattikhaduhum lihadzal amali sina'atan, dan mereka menjadikan bacaan Al-Quran mereka sebagai proyek, sebagai bisnis, sebagai ajang untuk mencari rizki, sebagai wasilah untuk mencari dunia. Pada zaman beliau, ternyata orang-orang yang semacam itu sudah ada sejak zaman beliau. Orang-orang yang mempelajari Al-Quran dijadikan untuk proyek, dijadikan untuk bisnis, dijadikan untuk mencari uang, dijadikan profesi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita untuk diamalkan, untuk dipelajari, untuk dicari manfaatnya, untuk digali manfaatnya. Bukan untuk mencari hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Innama unzila liyu'mala bihi. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan. Agar Al-Qur'an yang kita baca menjadi syafaat pada hari kiamat. Agar Al-Quran yang kita baca menjadi penolong kita pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya. Kita tidak pernah tahu, ya, Al-Quran yang kita baca selama ini nanti hari kiamat akan datang kepada kita sebagai penolong, ya, yang akan menolong kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan surga yang kita akan dapat tatkala di akhirat kelak sesuai dengan Al-Qur'an yang kita baca. Kemudian waqala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, di mana beliau ini merupakan guru dari Al-Imam Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Katsir, mungkin tafsirnya tafsir Ibnu Katsir, beliau merupakan murid dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mubayyinan hala sahibul Qur'an alladhi yanalu rafi'ad darajat wa 'alil manazil. Beliau menjelaskan tentang sifat-sifat ahli Qur'an, sifat-sifat orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. pada hari kiamat kelak. Siapakah mereka? Fahuwa da'imut tafakkur fi ma'ani. Yang pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk bisa mentadabburi, memikirkan apa yang ia baca. Wa tadabbur li alfadhihi. Tadabbur juga berkaitan dengan lafaz. Jadi tadabbur terbagi menjadi dua, tadabburul ma'ani, tadabburul alfaz. Mentadabbur dari segi makna-maknanya, begitu juga mentadabbur dari segi lafaz-lafaznya. Wastighna'uhu bima'anil Qur'ani wa hukmihi an ghairihi min kalamin nas. Dan mereka itu hanya mencukupkan diri dengan Al-Qur'an saja. Tidak memedulikan ucapan orang lain, tidak menjadikan ucapan orang lain sebagai landasan, tidak menjadikan ucapan orang lain sebagai kata-kata mutiara dan sebagainya, akan tapi mereka cukupkan Al-Qur'an sebagai pedoman mereka dalam hidup. Wa idza sami'a syai'an min kalamin nasi wa ulumihim 'arradahu 'alal Qur'an. Wa idza sami'a, apabila mereka telah mendengar. Bedanya sami'a dan istama'a. Sami'a itu mendengar. Kita mendengar suara apa saja itu masuk dalam bahasa Arab artinya sami'a. Akan tapi tatkala kita mendengar bersamaan dengan mikir, apa yang kita dengar itu masuk dalam bahasa Arab artinya istama'a. Ditambahkan alif dan sin. Tapi tatkala kita mendengar, misalnya kita naik angkot, kita naik mobil, tiba-tiba mendengar suara mobil lewat, itu namanya sami'a. Sami'a. Akan tapi tatkala kita mendengar atau naik mobil, tiba-tiba mendengar merotal, terus kita pahami, itu namanya istama'a. Ada tambahan alif dan sin. Sami'a, mendengar apa saja yang kita dengar. Burung lewat, kita dengar suaranya, itu namanya sami'a. Adapun kita mendengar suara burung terus kita perhatikan burungnya apa ya, itu masuk dalam kategori istama'a. Dan beliau mengucapkan di sini wa idza sami'a, apabila di antara mereka itu mendengar salah satu ucapan manusia, mendengar begitu saja, min kalamin nasi wa ulumihim aradahu al-Qur'an. Tatkala mereka mendengar dari ucapan-ucapan manusia, berita-berita ya, simpang siur yang belum jelas maknanya, mereka kembalikan, ditimbang melalui Al-Qur'an. Tatkala ucapan tersebut cocok sesuai dengan syariat, maka mereka terima. Tapi tatkala ucapan-ucapan tersebut bertentangan dengan syariat, apa yang disampaikan oleh manusia, potes-potes ya, ucapan-ucapan mutiara bertentangan dengan syariat, maka ucapan-ucapan tersebut tidak diterima. Mereka kembalikan semuanya kepada Al-Qur'an. Faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Fa in syahidalahu, apabila di antara salah satu mereka itu menyaksikan, bi tazkiyati qablahu wa illa raddahu. Apabila mereka mendengarkan ucapan-ucapan manusia tersebut, ada salah satu rekomendasinya untuk didengarkan ucapan tersebut, maka mereka terima. Apabila tidak ada tazkiyahnya, tidak ada rekomendasinya dengan ucapan tersebut, maka mereka tidak mengambil ucapan tersebut sebagai pedoman dalam hidup mereka. Fayam bagi muslim, maka selayaknya bagi setiap muslim, ayyaqra al-Qur'an qabla ayyaqra al-Qur'an, sebelum mereka hendak membaca Al-Qur'an, hendak mempelajari Al-Qur'an, ayyata'allama kaifa kaifiyatal istifadati min, maka hendaknya mereka mempelajari bagaimana tata cara mengambil faedah, mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Di antara salah satunya yang pertama, dengan melihat terjemahannya, dengan melihat terjemahannya. Kemudian yang kedua, dengan membaca tafsirnya. Alhamdulillah berbagai macam kitab tafsir, tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya sudah diterjemahkan, tinggal kita baca. Kemudian yang ketiga, tatkala kita belum bisa mencukupi dengan hal yang seperti itu, kita mendengarkan ta'lim-ta'lim atau kajian-kajian tentang kitab tafsir yang alhamdulillah sudah banyak disampaikan oleh para asatidzah di media-media yang ada. Hatta yatimma lahu al-intifa'u bihi. Sehingga al-intifa', mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang ia baca, benar-benar akan sempurna. Karena al-intifa, mengambil manfaat dari Al-Quran, tidak hanya dengan dibaca. Betul, Anda membaca mendapatkan pahala. Pahala satu huruf, satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10. Akan tetapi al-intifa, mengambil manfaat dari Al-Quran, tidak hanya dicukupkan dengan demikian. Mengambil manfaat dari Al-Quran, al-intifa, perlu dengan tadabbur, perlu dengan mengetahui maknanya, sehingga Al-Quran yang ia baca akan menjadikan orang tersebut mendapatkan manfaat, dan orang tadi akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dia. Bukan serang Al-Quran pakai bahasa Arab. Sedangkan kita orang Indonesia yang tidak semuanya kita paham bahasa Arab. Ya, kita sudah hidup di zaman modern yang sekarang banyak Al-Quran sudah diterjemahkan dari berbagai macam versi. Tapi saran ana, kalau untuk mencari terjemahan Al-Quran benar-benar makna-maknanya atau arti-artinya yang sudah direkomendasikan oleh para asatidah. Karena banyak kita dapati atau para asatidah menceritakan banyak Al-Quran-Al-Quran terjemahan yang terjemahannya jauh dari sumber aslinya, terjemahannya jauh dari standarisasi penerjemahan Al-Quran. Banyak terdapat kekeliruan terkala menerjemahkan kalimat tertentu. Oleh karena ini motivasi juga bagi kita untuk semangat dalam mempelajari bahasa Arab. Ya, mungkin kita tidak bisa mempelajari bahasa Arab secara langsung, anak kita kirimkan ke pondok untuk bisa mempelajari bahasa Arab, sehingga mereka akan pulang ke rumah dan menjelaskan apa yang telah mereka pelajari selama ini. Ya, itu di antara salah satu cara agar kita bisa tadabburi Al-Qur'an. Kemudian waqad dzakara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Imam Ibnu Qayyim, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fi hadza qa'idatun jalilah, di dalam hal tersebut tata cara al-intifa, tata cara mengambil manfaat dari Al-Qur'an, sebuah kaidah yang sangat bagus atau yang sangat baik. Adimatun naf'i, yang sangat bagus, yang sangat besar faedahnya. Beliau mengatakan, idza aradta al-intifa'a bil Qur'an, apabila Anda ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang Anda baca, caranya adalah fajma' qalbaka 'inda tilawatihi wa sima'ihi. Berusaha untuk bisa menghadirkan hati tatkala mendengar dan membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an tersebut. Wa alik sam'ak. Apa alik sam'ak itu dalam bahasa Inggrisnya, pasang telinga Anda atau perhatikan benar-benar apa yang Anda baca, sehingga apa yang Anda baca masuk dalam hati. Wahdir hudura man yuqatibuhu bihi man takallama bihi subhanahu wa ta'ala ilaihi. Dan Anda berusaha memposisikan diri bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala sedang berbicara kepada Anda dengan Al-Quran ini. Jadi tatkala kita membaca Al-Quran, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita sebagai orang-orang yang beriman merasa terpanggil dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Seakan-akan Allah berbicara kepada kita dengan Al-Qur'an. Dan ini tingkatan yang kita semua insyaallah bisa mendapati tingkatan tersebut. Karena tingkatan dalam ibadah terbagi menjadi dua. Yang pertama, afwan, tingkatan ibadah ada tiga. Yang pertama iman, yang pertama Islam, iman, kemudian ihsan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Umar yang menjadi hadis terpanjang dalam Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadis tersebut merupakan hadis yang panjang. Beliau menyebutkan bahwasanya tingkatan ibadah itu ada tiga. Yang pertama Islam, kita semua sudah menjadi orang-orang Islam. Kemudian iman, kita semua menjadi orang-orang yang beriman, beriman kepada Allah, malaikatnya, qada dan qadar dan sebagainya. Tingkatan yang terakhir adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah di hadapan Anda. Kita semua tidak bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan sekelas Nabi Musa, Allah berfirman kepadanya, lantaroni, engkau tidak akan pernah melihat aku. Akan tapi, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Tatkala engkau tidak bisa melihat Allah di hadapanmu, dan memang kita tidak bisa di dunia ini, nanti di akhirat. Ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya roka, tatkala engkau tidak bisa melihat Allah, maka bayangkan, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Hadza Allah taala alim. Resep yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menjelaskan bahwasanya ketika kita ingin berusaha mengambil manfaat dari Al-Qur'an yang kita baca adalah dengan berusaha menghadirkan hati kita seakan-akan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengajak kita dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita telah menjadi seorang yang muslim, ketika kita telah menjadi seorang yang mukmin, maka PR kita adalah berusaha menghadirkan ihsan, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah dalam amalan-amalan kita, termasuk membaca Al-Quran. Kalau kita beribadah kepada Allah, misalnya sholat, ya, bagaimana meraih sholat agar khusyuk dalam sholat, maka kita bayangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat Allah, tapi itu tidak bisa. Fa illam takun tarah, tatkala engkau tidak bisa melihat Allah, fa innahu yara, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tersebut melihat Anda dalam setiap gerak-gerik Anda yang Anda lakukan. Ucapan kita, perbuatan kita, amalan-amalan ibadah kita, baik yang besar maupun yang kecil, amalan-amalan kebaikan dan kejelekan, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yara. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat Anda. Oleh karena ini juga merupakan catatan pembantahan kepada orang-orang yang mengklaim bahwasanya agama Islam itu tingkatan-tingkatan ibadah itu hakikat, ma'rifat dan sebagainya. Maka ini merupakan sebuah kekeliruan yang menganggap bahwasanya orang-orang biasa tidak bisa mencapai derajat itu. Padahal agama Islam terbagi menjadi 3 derajat: Islam, iman dan ihsan, yang semua orang bisa meraih catatan atau tingkatan-tingkatan tersebut. Tidak ada kriteria tertentu, tidak ada ciri khas tertentu. Semua orang yang beriman dan muslim bisa mencapai pada derajat ihsan dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita hadirkan ihsan dalam membaca Al-Qur'an sehingga akan kita benar-benar khusyuk, bisa mengambil manfaat dari kita membaca huruf-hurufnya, bisa mengambil manfaat dari muraqabatullah yang kita rasakan tatkala itu. Faman tabaqa hadhil qa'idah, barang siapa yang menerapkan kaidah ini, wasara ala hadzal manhaj, dan berjalan di atas tata cara ini, berusaha menghadirkan hati, memasang atau memperdengarkan dengan baik, inda tilawatihil Qur'an au sima'ihi iyyahu, dhafara bil ilmi wal amali ma'an, maka ilmu dan amal akan berjalan lurus sama. Maka dia akan mendapatkan atau memanen ilmu dan amal secara bersamaan. Kapan? Tatkala dia membaca Al-Qur'an, berusaha mengambil faedah darinya, berusaha mengambil manfaat darinya dengan menghadirkan hati dan memasang segala panca indera kita untuk bisa mendengarkan Al-Qur'an. Wa zada imanuhu, dan ini yang paling penting, akan bertambah keimanannya kepada Allah. Wa thabata thubutal jibal as-sawamih, dan keyakinannya, akidahnya akan tertancap dengan tancapan yang sangat sangat kuat. Wallahul mas'ul ayyuwaffiqona lidzalika wa likulli khair, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai penanggung jawab, sebagai penanggung jawab dari semua urusan-urusan hambanya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan taufik, agar selalu diberikan inayah, akan selalu diberikan kemudahan untuk bisa memahami agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Karena agama Islam yang sungguhnya adalah agama Islam yang turun kepada para sahabat, adalah agama Islam yang turun pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan oleh para sahabat. Kenapa kita kembali kepada agama Islam pada zaman dahulu, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Karena setiap gerak-gerik sahabat tatkala itu langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Permisalannya, tatkala ada cerita Aisyah dituduh sebagai pezina, Allah langsung turunkan ayat berkaitan tentang mereka. Tatkala ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk, ada 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Alasannya ini dan itu, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar itu, memboikot, dikacangi, dicuekin selama 50 hari. Sikap mereka, tindak tanduk mereka, Allah langsung turunkan kepada mereka. Sehingga para ulama, para asatidah, para masyayikh merekomendasikan kepada kita, tatkala kita ingin mendapati agama Islam yang benar adalah agama Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, sunnah berdasarkan pemahaman para sahabat. Kita menjalani ibadah puasa nanti berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita menjalankan ibadah puasa karena tujuan-tujuan yang lainnya, sehingga dahaga, sehingga lapar kita tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berusaha di hari-hari yang masih tersisa ini, kita bersihkan hati kita ya dari segala macam noda kemaksiatan, kita bertobat kepada Allah, perbanyak istighfar. Jangan sampai puasa kita nanti masih memberikan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man lam yada' qawla zur," barang siapa yang belum bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang kurang baik, aktivitas-aktivitas yang kurang bermanfaat, ucapan-ucapan yang kotor, mencela dan sebagainya, mengejek-ngejek orang lain. Wal amala bihi, dan amalan-amalan yang kurang baik, kurang bagus, kurang bermanfaat, falaisa lillahi hajatun fi ayyadi at'amahu wa syarabah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan hamba tersebut meninggalkan makanan dan minumnya. Kita tidak bayangkan dari pagi sampai sore kita meninggalkan makanan dan minuman, kita meninggalkan kumpul dengan istri misalnya, tapi kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Yang didapat cuma rasa haus dan rasa lapar, kering, tapi enggak dapat pahala. Haus tapi kita tidak bernilai pahala. Kapan haus dan lapar mendapatkan pahala? Tatkala kita imtithal, meniatkan ibadah puasa ini ibadah karena Allah, dan kita mengharapkan pahala dari Allah. Jangan sampai kita mengamalkan ibadah tapi rasa harap, roja, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu hilang, sehingga akan mendapatkan pahala yang lebih dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Tidak ada amalan-amalan ibadah seperti puasa dari pagi sampai sore kita berpahala terus. Tidak ada amalan ibadah seperti puasa yang dari pagi sampai sore kita dinilai ibadah terus. Oleh karena jangan sampai salah niat dalam melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan nanti, karena kita tidak mengetahui, barangkali Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai bulan Ramadan terakhir kita, atau bahkan Ramadan terakhir kita adalah Ramadan yang tahun sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, amalan-amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita, ibadah-ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita panen, yang akan kita jadikan sebagai timbangan pemberat amal kita nanti di akhirat kelak, sehingga kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat biiznillahi Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Fadhol. Ya. Ada pertanyaan yang pertama, apa saja yang harus kita persiapkan tatkala menyambut bulan Ramadan, yang mana hal yang penting juga adalah niat. Apakah hal lain yang harus kita persiapkan tatkala memasuki bulan Ramadan? Jadi di antara salah satu yang penting juga yang mendekati, yang harus kita persiapkan tatkala mendekati bulan Ramadan adalah terkait fikih bulan puasa, mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah puasa. Apa saja syarat-syaratnya, apa saja pembatal-pembatalnya, apa saja hal-hal yang dapat menodai puasa kita dan yang sebagainya. Juga termasuk yang harus kita persiapkan juga adalah hal-hal yang penting yang setidaknya kita bisa menahan diri tidak melakukan pada hal-hal atau pada hari-hari bulan puasa. Semisal aktivitas-aktivitas yang sepertinya kurang berfaedah, maka itu harus dijauhi. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah kita membaca kitab-kitab atau buku-buku yang menjelaskan tentang fikih-fikih bulan puasa. Karena bagaimanapun juga puasa ini tidak seperti sholat. Mungkin sholat kita bisa lihat atau kita bisa laksanakan setiap hari, tapi puasa bulan Ramadan ini kita tidak bisa laksanakan setiap hari. Tapi ada momen-momen tersendiri yang mungkin barangkali kita sudah persiapan awal tahun, tapi bisa jadi nanti mendekati bulan puasa kita lupa. Karena ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut perlu diingat-ingat terus, perlu dibaca lagi. Termasuk dalam hal itu juga adalah kita mempersiapkan, misal mendekati bulan haji, maka ilmu yang paling utama kita pelajari adalah fikih yang berkaitan dengan masalah haji. Momen yang pas, ilmu juga harus butuh momen yang pas. Dalam masalah puasa, maka ilmu yang harus kita persiapkan adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah puasa. Alhamdulillah sudah banyak dari para satidah menulis karangan, baik kutaib, buku kecil ataupun buku yang tebal, sudah banyak disebar di media-media yang ada. Tinggal kita baca apa saja yang berkaitan dengan masalah puasa, pembatal-pembatalnya dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua adalah bahwasanya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. Syafaat itu artinya penolong, pemberi syafaat artinya menolong hamba. Termasuk diantaranya adalah syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Nabi pada hari kiamat akan menolong hamba-hambanya. Begitu juga Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat atau penolong bagi orang-orang yang membacanya. Tatkala kita membaca atau memahami makna dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Yang kita pahami bahwasanya membaca adalah dengan membaca. Akan tapi tatkala kita bisa menggabungkan antara membaca dengan mentadabburi makna, tentu ini lebih utama. Al-jam'u aula, menggabungkan itu lebih utama. Akan tapi tentu innamal a'malu binniyat, kembali kepada pondasi tadi. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Mungkin di sisi waktu kita ingin berusaha mentadaburi makna Al-Quran yang kita baca. Akan tapi mungkin karena waktu yang tidak luas, atau mungkin momen yang mungkin perlu waktu-waktu yang panjang, sehingga mentadaburi Al-Quran ini sering kita dapati juga kita alami butuh waktu yang lama. Padahal kita ingin mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa membaca Al-Quran tadi. Wallahu a'lam, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Al-Quran yang hanya kita baca begitu saja, insya Allah akan mendapatkan pahala dari huruf-huruf yang kita baca juga, dan insya Allah akan masuk pada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Dan tentu apa yang kita baca selama ini, mungkin yang kita membaca Al-Quran tidak mentadaburi maknanya, hal tersebut akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penimbang berat amalan kita nanti. Tidak hanya hangus begitu saja, tidak. Amalan-amalan tersebut akan menjadi penimbang berat amalan kita nanti tatkala di akhirat. Ya, tatkala kita bisa menggabungkan waktunya luas, kita sambil selingi. Tapi tatkala kita ingin mengejar momen bulan Ramadan ini, berusaha memperbanyak membaca Al-Quran. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena pahala membaca Al-Quran ini akan dilipat gandakan. Satu menjadi 10. Satu menjadi 10. Apalagi pada bulan puasa, tentu pahalanya akan lebih banyak lagi. Jangan sampai kita sia-siakan momen pada bulan Ramadan. Tidak hanya membaca Al-Quran saja, kan, tapi pahala-pahala yang lainnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena syahrun Ramadan itu syahrun mubarak, penuh berkah. Jadi apa saja amalan ibadah di dalamnya akan dilipat gandakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Hada wallahu ta'ala bisawab. Sudah cukup ya? Ya. Ya. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana tatkala nanti kita pada bulan puasa diberikan kesabaran. Hati ini sabar ya. Sabar saat puasa. Pertama, tentu setiap asatidz atau para ulama memberikan nasihat yang banyak ya terkait dengan sabar. Bagaimana kita menahan rasa sabarnya tatkala puasa. Pada saat bulan puasa nanti, hal yang harus kita persiapkan atau kita tanamkan sejak hari ini adalah puasa yang kita kerjakan itu ibadah. Itu yang pertama. Yang namanya ibadah itu wajib dikerjakan. Dan yang namanya ibadah itu perlu kesabaran. Jadi apapun ibadah itu pasti butuh kesabaran. Terus bagaimana kita memendam rasa sabar ini agar terus kita laksanakan ibadah puasa itu dengan baik dan benar? Perlu kita tanamkan juga bahwasanya ibadah, tidak ada salah satu ibadah yang dihukumi dari awal hingga akhir itu bernilai pahala. Ibadah sholat kita mendapatkan pahala tatkala kita mengerjakan sholat. Tapi amalan ibadah puasa dari pagi sampai sore kita dapat pahala terus, karena kita dalam keadaan berpuasa dari pagi, ya setelah sebelum subuh kita sudah menahan makanan dan minuman. Niat pahala atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu sampai sore kita akan mendapatkan pahala, belum lagi amalan-amalan ibadah yang lainnya, karena ibadah itu pahalanya akan semakin banyak tatkala dibarengi dengan ujian yang dia rasakan. Tatkala kita sholat pada bulan puasa berbeda dengan sholat-sholat pada hari yang biasanya. Kita sholat pada hari-hari yang biasanya segar, enak, nggak haus, nggak lapar. Akan tapi pada bulan puasa kita rasakan lapar, kita rasakan haus, panas lagi cuaca itu pada bulan puasa. Oleh karenanya itu merupakan pahala yang lebih yang insya Allah akan menjadikan kita lebih sabar tatkala melakukan amalan ibadah puasa. Memang amalan ibadah puasa ini sebagai momen kita untuk melatih kesabaran demi meraih derajat atau tujuan inti ibadah puasa, yaitu ketakwaan. La'allakum tattaqun. Tujuan inti kita puasa adalah untuk meraih derajat ketakwaan. Sekolah ini, afwan, bulan Ramadan ini merupakan sekolah kita. Selain sekolah yang ada di sekolah klasikal biasa, bulan Ramadan ini merupakan madrasah, merupakan sekolah kita bagaimana kita bisa ibadah sabar, kita bisa ibadah menahan lapar dan haus demi meraih derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu bulan kita di training, dilatih sejauh mana ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tatkala kita ingin sabar, maka kita ingat terus pahala-pahala yang akan kita dapatkan tatkala mengamalkan amal ibadah yang sangat mulia ini. Dan tentu nanti pada hari kiamat Allah akan panggil orang-orang yang senantiasa melakukan amal ibadah puasa, dan dikhususkan pintu surga mereka bernama Ar-Royyan. Itu khusus untuk orang-orang yang senantiasa melakukan amal ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini bisa disampaikan, dan penjelasan lebihnya bisa buka kitab-kitab para ulama, kitab-kitab para asatidah yang menjelaskan tentang faedah-faedah, buah-buah yang kita bisa ambil dari melakukan amal ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Segala benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari anak pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.